Bukan hanya bahan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kota Namun hati